Lagista Perdana Rekord Surabaya. Aku tresno ro kowe, tresno sing sak tenani. Kabeh wis tak kekira kowe atine. Senajan aku wis duwe bojo sing sak tenani, nanging aku tresnane ya mung ro kowe. Rasa ati ra tenang mikirke selingkuhan, tansah tak awang-awang mabur kaya layangan. Padahal bojone omah mikirke dadi susah, apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pancen tak akoni tresnaku setengah mati, tapi aku ra wani ngingkari janji suci. Mungkin kowe itu jodohku, tapi aku sayang padamu. Jujur saka jero atiku. Tati.